Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari apa yang kita baca dari kitab Riqaq min Sahih Al-Bukhari, yang mana kita pada pembahasan yang lalu telah sampai pada dua hadis yang berikutnya, yang mana sekali lagi kita diingatkan tentang bahayanya seorang hamba tertipu dari berbagai perhiasan-perhiasan dunia. Adapun hadis yang kita baca dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang dimana ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, kata beliau, inna aktsara ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ardh. Perkara yang paling banyak aku khawatirkan menimpa kalian adalah apa-apa yang berkaitan dengan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan bagi kalian tersebut dari barakah-barakah bumi ini. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan, membentangkan bagi kalian dari berbagai perhiasan-perhiasan dunia, barakah-barakah yang ada di muka bumi ini. Wakila wama barakatul ard. Ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan barakatul ard ya Rasul? Apa yang dimaksud dengan barakah-barakah bumi ini? Maka kata beliau, zahratud dunya. Zahrah itu adalah, secara asal zahrah itu adalah bunga. Ya. Maknanya sesuatu yang indah dari bagian-bagian dunia ini. Sehingga ketika manusia melihat bunga, melihat sesuatu yang indah, baik itu perhiasan atau yang semisalnya, maka berapa banyak di antara manusia tertipu, terlena. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi kaum muslimin, bagi kita semuanya, dimudahkan dengan berbagai perkara-perkara yang bersifat dunia. Dibentangkan dunia tersebut kepada kita semuanya. Dimudahkan kita untuk mendapatkan berbagai perhiasan-perhiasan dunia. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ingat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang sahih, kullu ummatin fitnatun. Setiap umat itu memiliki fitnah. Masing-masing itu diuji oleh Allah dengan fitnah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah yang menimpa umatku adalah dalam masalah harta. Fitnah yang diuji dengannya umatku tersebut adalah diuji dengan harta. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka wajar ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling sering beliau mengkhawatirkan kepada kaum muslimin, kepada kita semuanya, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari berbagai perhiasan-perhiasan dunia tersebut, dari bunga-bunga dunia tersebut yang menipu orang yang tertipu di dalamnya. Faqala lahu rajulun, kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, hal ya'til khairu bisyarr, apakah kebaikan itu akan bisa mendatangkan kejelekan. Fasamata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna annahu yunzala alaihi. Kemudian ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, yang kita mengira bahwasanya ketika itu telah diturunkan kepada beliau wahyu, ya, sebagaimana yang telah kita baca kemarin. Kemudian beliau ketika itu summa ja'ala masaha ala jabinihi an jabinihi, beliau mengusap pada dahi beliau sebagai gambaran bahwasanya ketika itu para sahabat menyangka bahwa, mengira bahwa Nabi SAW telah diturunkan kepada beliau ketika itu wahyu. Beliau terdiam. Kemudian beliau mengatakan, faqala aina sa'il, di mana orang yang bertanya tadi? Kemudian Rasul SAW mengatakan, la ya'til khairu illa bil khair, tidaklah kebaikan itu akan mendatangkan, tidaklah kebaikan itu akan mendatangkan kecuali kebaikan yang semisalnya, kecuali kebaikan juga. Inna hadzal mala khadiratun hulwah, sesungguhnya harta ini adalah sesuatu yang hijau dan manis, yang telah kita sebutkan. Demikian dunia, sesuatu yang indah, sesuatu yang manis. Tapi jangan lupa, kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Allah akan melihat apa yang kita kerjakan di dunia ini, akan menghitung, menghisap, meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan semua. Fayang duro kaifa ta'malun, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kalian kerjakan di dunia tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian telah kita sebutkan juga Nabi SAW dalam kisah tersebut menyebutkan bahwa permisalan di mana musim semi, yang di sana Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada musim tersebut tumbuh berbagai macam pohon-pohonan atau berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang bersemi, yang kadang-kadang hijaunya tumbuh-tumbuhan tersebut menjadikan, ya, yang tentunya menjadikan binatang-binatang ternak tersebut menjadi rakus terhadap berbagai macam tumbuhan, berbagai daun-daunan yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tersebut. Sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna kullama ambatar rabi'u yaqtulu habatan au yulimmu. Sesungguhnya apa yang ditumbuhkan oleh, apa-apa yang musim semi itu menumbuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, apa-apa yang ditumbuhkan pada musim semi tersebut bisa jadi akan membunuh binatang ternak dalam keadaan dia kekenyangan, karena dia makan sana sini, rakus, tamak, merasa bahwasanya ini semua adalah makanan dia yang harus dihabiskan. Ini gambaran orang yang rakus terhadap dunia. Sampai-sampai dia bisa mati, binatang tersebut, dalam keadaan dia bukan karena kelaparan, tapi kekenyangan matinya. Demikian orang yang rakus terhadap dunia, bisa jadi dia mati karena dia rakus terhadap dunia. Au yulimu, atau minimalnya dengan rakusnya dia terhadap berbagai macam tanaman tadi, binatang tersebut tersakiti. Ya, karena dia berlebihan di dalam makan dari berbagai tanaman, tumbuhan. Ya. Dia berlebihan. Akhirnya minimalnya, kalau toh dia tidak mati, dia tersakiti. Menjadi sakit dia. Demikian ibaratnya orang-orang yang mengejar dunia. Kalau dia tidak binasa, wa imma dia menjadi orang yang berpenyakit, menjadi orang yang sakit. Orang yang sakit hatinya, hatinya berpenyakit. Nah, bahkan kehidupannya tidak memiliki ketenangan dalam kehidupannya. Hidupnya hanya mengejar dunia sehingga tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Dia lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melalaikan dari ibadah, melalaikan dari berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mengingat Allah, beribadah kepada Allah adalah poin utama seorang hamba akan mendapatkan itminan, mendapatkan toma'ninah, ketenangan hidup, ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, bukankah dengan berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hati itu akan menjadi tenang. Tidaklah ketenangan hati itu dengan harta. Kebahagiaan itu tidaklah diraih dengan harta. Ketenangan, kebahagiaan itu adalah dengan takwa kepada Allah. Dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya harta yang dia miliki? Tapi untuk kemudian lalai dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan hidup. Kebahagiaan hidup yang diharapkan. Hakikatnya hanya kebahagiaan hidup yang semu. Ya, yang tidak nyata. Ibarat fata morgana di hadapannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Illa akilatal hadirah. Disebutkan di sana. Yang telah kita sebutkan kemarin. Kecuali binatang ternak yang dia hanya memakan rumput-rumput hanya sekedarnya. Maka dia tidak akan mati ataupun tersakiti. Dikecualikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam gambaran di sana ada ya. Orang-orang yang hidup di dunia ini ada tiga jenis. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ya. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam syarah menukil dari beberapa perkataan para ulama terkait dengan hal yang seperti ini dan insyaallah mungkin kita nukil beberapa perkataan tersebut tetapi secara ringkas bahwasanya dikatakan oleh para ulama digambarkan bahwasanya di sini digambarkan bahwasanya manusia yang hidup di dunia ini ada tiga jenis. Orang yang rakus dan tamak terhadap kehidupan dunia, kehidupannya hanya mencari-mencari dunia, dunia dan dunia. Tujuan akhir kehidupannya hanya dunia. Maka dia akan binasa dengan dunia yang dia harapkan tadi. Kemudian yang kedua adalah orang yang al-asi, al-ghafil. Orang yang bermaksiat. Orang yang dia lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengejar dunia. Dia lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia tidak bisa jadi mungkin suatu waktu dia masih mengingat Allah. Tapi dia kebanyakan dalam kehidupannya lalai. Bermaksiat kepada Allah. Mungkin dia tidak binasa seperti orang-orang kafir. Ya. Kalau orang-orang kafir, sama sekali dia tujuannya tidak pernah terbetik sedikit pun untuk mendapatkan akhirat Allah, mendapatkan surga Allah. Tetapi yang kedua ini, mungkin dia berharap dirinya mendapatkan jannah, mendapatkan surga di sisi Allah, tetapi amalannya tidak mencerminkan apa yang dia harapkan tadi. Dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minimalnya hatinya berpenyakit. Hatinya sakit. Kalau tadi hatinya mati, binasa dia. Kalau yang kedua ini hatinya sakit dia. Minimalnya tersakiti dia. Dengan dunia yang dia telah lalai di dalamnya. Sehingga dia lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, golongan yang ketiga adalah manusia atau hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berinteraksi di dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan porsinya. Artinya dia tidak kemudian menjadikan dunia itu adalah segala-galanya. Tidak. Tapi dia jadikan dunia itu sebagai wasilah perantara. Untuk dia menegakkan tubuhnya. Dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jadikan dunia itu adalah sebagai tangga atau derajat. Ya. Yang bisa mengantarkan dirinya kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jadikan itu sebagai perantara, wasilah. Yang dengannya tersebut ketika dia mungkin bekerja mencari nafkah, mencari rezeki. Walaupun mungkin bisa jadi apa yang dia dapatkan melimpah. Dia mendapatkan berbagai kemewahan. Tetapi dia menyadari ini semuanya adalah milik Allah. Orang yang ketiganya adalah orang yang terpuji. Dia sadar bahwasanya ini semuanya adalah milik Allah. Allah memudahkan dirinya untuk mendapatkan rezeki ini. Yang dia dituntut untuk kemudian bersyukur dan bersabar. Bersyukur atas nikmat Allah. Dan bersabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan bersabar dari perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepadanya. Yang tentunya di dalam masalah harta ini adalah sebagai ujian baginya. Ya. Sehingga ini pun sebagai tasliyah, sebagai hiburan bagi orang-orang yang dia tidak memiliki harta. Sebagaimana orang-orang yang kaya. Dia menyadari dirinya memang ini apa yang dia dapatkan rezeki yang Allah telah tentukan pada dirinya tersebut. Itu adalah kebaikan baginya. Bisa jadi kalau dia diberikan yang lebih dari yang lainnya. Bisa jadi ketika dia diberikan yang lebih dari orang yang telah diberikan kemewahan harta, dia tidak bisa bersabar. Bisa jadi hartanya tersebut digunakan maksiat. Bisa jadi digunakan untuk na'udzubillah, untuk kemungkaran. Maka keadaan dirinya yang mungkin miskin, keadaan dirinya yang pas-pasan, keadaan dirinya yang mungkin tidak sebagaimana ya, kehidupan yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Tapi dia menyadari bisa jadi inilah yang terbaik bagi dirinya. Sehingga dia bersabar. Dan dia pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan yang seperti akan menumbuhkan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya. Bersyukur dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kelompok yang ketiga tadi, baik dia adalah orang-orang yang hidup dengan dimudahkan oleh Allah dengan berbagai perhiasan dunia, tetapi toh dia menyadari bahwasanya ini semuanya adalah milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan mati membawa harta tadi. Dia menyadari. Nah, dia menggunakan dunia itu adalah sesuai dengan porsinya. Dia tetap berorientasi ini semuanya untuk beribadah kepada Allah. Menegakkan tubuhnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Menjaga kehormatan dirinya. Menjaga anak-anaknya, keluarganya dari api neraka. Dibantu dengan wasilah-wasilah berupa tarbiyah pendidikan yang bisa mendidik anak dan keluarga mereka, anak dan istri mereka kepada pendidikan yang dibimbing dengan bimbingan yang Islami, sesuai dengan bimbingan yang dibimbingkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sesuai dengan bimbingan Al-Quran was Sunnah. Jangan kemudian mentang-mentang punya harta, wah anak saya sekolahkan luar negeri saja, di Eropa, saya sekolahkan di Australia, ya, sekolahkan di Amerika, yang mereka biar mendapatkan ya, dunia ini. Karena dia takut kalau seandainya dia mati nanti apa yang akan ya, akan dimakan oleh anak-anak saya, atau apa yang akan dimakan oleh anak-anaknya. Orientasinya hanya dunia. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, permisalan yang disebutkan oleh Rasul ini diisyaratkan oleh para ulama atau disebutkan oleh para ulama bahwasanya demikianlah keadaan manusia. Yang mereka bahimatul an'am, binatang-binatang ternak pun mereka seperti ini. Ada yang rakus, tamak, ya, sampai dia binasa, mati dalam keadaan kekenyangan. Ada yang memang kekenyangan tetapi sifatnya hanya menyakiti dirinya. Ya. Ada yang dia dalam keadaan memanfaatkan dunia tersebut sesuai dengan kadarnya. Memakan dari apa yang dia makan sesuai dengan makanannya. Karena dia makan rumput, dia makan rumput. Ya. Dia tidak rakus kepada yang lainnya. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sana, akalat hatta idam taddat khasirataha. Kemudian mereka, kemudian bahimatul anam tadi, yaitu binatang ternak tadi, yang memakan tanaman-tanaman tersebut, di antara mereka yang digambarkan binasa dan minimalnya adalah tersakiti tadi, itu kemudian tatkala sudah terpenuhi kedua sisi perutnya tersebut yang menunjukkan sudah, ya, sudah kenyang sekali memang, ya, ibaratnya kalau balon antum gambarkan penuh sudah, ya, waduknya itu sudah penuh, ya. Maksudnya waduk perutnya, perut hewan tadi. Istaqbalatis syamsu au istaqbalatis syamsa fajtarrat wa talatat wa balat thumma adat fa akalat. Kemudian dia berjemur di terik matahari. Maksudnya apa? Ya biar keluar keringat, biar ya gambarannya itu biar lapar lagi. Kenapa? Dia masih punya hawa, punya ketamakan untuk memakan makanan yang belum dia makan karena masih banyak, musim semi tumbuh terus. Dia berharap, ya dia membaringkan tubuhnya binatang tersebut pada terik matahari, yang harapannya ketika itu kemudian dia akan menjadi lebih mudah. Setelah dia buang, ya, buang hajatnya, demikian juga dia kencing, mengeluarkan dari apa yang dari isi perutnya tersebut sebagiannya, kata Rasulullah SAW, thumma adat wa akalat. Kemudian dia balik lagi ke makanan-makanan tadi, ke tumbuh-tumbuhan tadi. Dan dia makan lagi. Demikian terus binatang ternak seperti ini. Wa inna hadzal mala hulwatun hulwatun man akhadahu bihaqqih wa wada'ahu fi haqqih fa ni'mal ma'unatuhu. Barang dan sesungguhnya harta ini adalah sesuatu yang manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan haknya dan meletakkan sesuai dengan haknya, sesuai dengan tepat sasaran, sesuai dengan tempatnya, tidak mendolimi harta tersebut atau mendolimi orang lain dengan hartanya, fani'mal ma'unatuhu, maka inilah sebaik-baik pertolongan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Wa man akhadahu bighairi haqqih kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Adapun orang yang mengambil harta tadi dengan tanpa cara yang hak, dengan tanpa cara yang benar, maka seperti ya orang yang makan tetapi dia tidak merasa kenyang. Terus demikian makan tidak merasa kenyang. Istirahat sebentar ya. Kemudian setelah dia merasa sudah agak ringan ya. Kemudian dia kembali lagi mengisi perutnya lagi terus demikian. Tidak ada puasnya. Demikian dalam masalah harta, manusia tidak ada habisnya kalau seorang kemudian mencari-mencari dunia. Bahkan dia tidak akan puas kalau seandainya diberikan satu lembah emas, dia akan niscaya akan berharap lembah yang kedua. Laukana li ibni Adam wadiyani min dhahabin la ahabba an yakuna thalithan. Kalau seandainya seorang Bani Adam itu memiliki dua lembah emas, niscaya dia akan mengharapkan yang ketiga. Demikian terus, satu pengen dua, dua pengen tiga, terus tidak ada habis-habisnya. Terus dia kejar dunia tersebut. Nah, kapan dia berhenti? Kapan dia selesai? Yang hakikatnya dia tidaklah akan selesai sampai dia memenuhi mulutnya tersebut dengan tanah. Artinya sampai dia dikubur, sampai dia mati dan dikubur dengan tanah. Ini baru selesai. Ya. Sepak terjangnya di dunia itu baru selesai mengejar dunia. Dengan apa? Dengan ditutup mulutnya dengan tanah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala yamla fahu illa turab. Hakikatnya dia itu ketika mengejar dunia tersebut, hakikatnya dia tidaklah memenuhi dirinya kecuali hanya dengan tanah. Ya. Kenapa? Akhirnya pun dia ditutup dengan tanah. Ditutup mulutnya dengan tanah baru selesai sepak terjang dia mengejar dunia tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang disebutkan dalam hadis ini ada beberapa faedah yang mungkin sebagiannya telah kita singgung tadi. Tetapi di sana juga mungkin kita ulang kembali beberapa hal. Di antaranya adalah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam At-Tibi, yukhadu minhu arba'atu asnaf. Ada tambahan, kata beliau bahwasanya diambil dari hadis tadi bahwasanya manusia di dunia ini ada empat golongan. Kalau tadi tiga ya yang telah kita sebutkan. Ya, sebagian para ulama menyebutkan tiga. Ya, sebagaimana yang telah kita singgung tadi. Kata beliau bahkan diambil dari hal yang dari hadis ini, dari faedah yang disebutkan oleh Rasul tadi bahwasanya manusia itu terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah kata beliau faman akala minhu aklan aw faman akala minhu nam aklan mustalidzan mufritan munhamikan hatta tantafiha aw hatta tantafihu aw hatta tantafiha adla'uhu. Yaitu seorang yang dia makan terus menerus dalam keadaan dia merasa menikmati bahwasanya kehidupan dunia itu adalah lezat. Ya. Tetapi dia berlebihan melampaui batas. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya 6 hatta tantafiha adla'uhu wala yaqla fayasra ilaihil halak, ya, sampai akhirnya seluruh badannya itu mengembang, ya, ya, bagian dari tulang-tulangnya atau bagian dari perutnya itu sendiri khususnya penuh sampai dia menemui kebinasaan dengannya, kematian. Maka ini adalah yang pertama. Kemudian kata beliau, di sana ada yang kedua, waman akala kadzalik lakinnahu akhadha fil ikhtiyal lidaf'i da' ba'da an istahkama fa ghalabahu fa ahlakahu. Yang kedua adalah seperti yang pertama, tetapi dia niatnya untuk kemudian mengobati penyakit yang ada pada dirinya. Ya, alasannya mungkin bisa jadi agar dalam rangka mungkin ya menghilangkan kepenatan yang ada pada dirinya dan sebagainya, tetapi dia berlebihan sehingga dia terkalahkan dengan kerakusan dia, ketamakan dia terhadap dunia. Ya. Untuk menghilangkan rasa jenuh, ya. Sebagai dia beranggapan apa yang dia makan tersebut akan bisa mengobati dirinya, mengobati hatinya. Tetapi terkalahkan. Akhirnya pun orang yang seperti yang kedua ini adalah binasa juga. Kemudian yang ketiga, waman akala kadzalik lakinnahu badara ila izalati ma yadurruhu wa tuhilu fi daf'i hatan hadama fayaslam. Kemudian yang ketiga adalah orang yang makan seperti tadi, rakus juga. Tapi kemudian dia sadar. Kalau yang seperti ini akan bisa, mungkin kalau berlebihan dia akan binasa. Maka dia bersegera untuk kemudian menghilangkan apa yang memadratkan dirinya. Seperti tadi kalau binatang, kemudian terus berjemur, dia menunggu sampai dia buang air. Kemudian demikian juga buang hajat, baru kembali lagi. Ibaratnya seperti itu. Lah yang ini yang ketiga ini juga demikian. Dia rakus juga, tetapi dia kemudian bersegera untuk kemudian menghilangkan apa yang bisa memadaratkan dirinya. Maka orang yang seperti ini ya bisa jadi selamat dia, selamat dari kebinasaan. Nah, selamat dari kebinasaan, tetapi bukan berarti kemudian inilah kemuliaan. Selamat dari kebinasaan, tetapi dia adalah orang yang bermaksiat, orang yang lalai. Ya, sebagaimana yang kita contohkan dari golongan jenis yang kedua dalam ketika dibagi menjadi tiga golongan tadi, al-asi, al-ghafil, yaitu orang yang bermaksiat dan orang yang lalai. Ya. Sebagaimana keadaan seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, ya. Tetapi kadang-kadang syaitan mengalahkan dirinya atau hawa nafsu mengalahkan dirinya, akhirnya dia jatuh dalam maksiat. Kemudian dia sadar, subhanallah, ini adalah perkara yang bisa membinasakan saya, bisa membinasakan dirinya. Akhirnya dia pun bersegera untuk kemudian lari dari perkara yang dia terjatuh di dalamnya tadi, dari perkara maksiat, kemungkaran. Ya. Kalau dia memang kemudian rujuk dan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka dia adalah menjadi orang yang mulia. Tetapi kalau dia hanya sekedar, wah, saya tidak mau judi kalau khawatir nanti kalau jatuh miskin. Takutnya itu bukan karena takut adab Allah, tapi takut kalau jatuh miskin. Ya, ada orang mungkin saya tidak minum khamer kok, takut kalau kena jantung, impotensi atau apalagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh khamer. Demikian juga saya tidak merokok karena bisa menyebabkan penyakit. Nah, saya tidak merokok karena bisa membunuhmu. Nah, merokok bisa membunuhmu. Nah, maka demikian. Bukan semata-mata karena dia takut kepada Allah. Bukan semata-mata karena ini adalah syariat Allah, tetapi karena urusannya kembali kepada dunia. Maka ini tercela. Bisa jadi dia selamat dari ya, kebinasaan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang melampaui batas. Tetapi ya, dia tidak menjadi orang-orang yang utama dalam tobatnya. Kalau dia tobat dengan taubatan nasuha, maka inilah orang yang utama. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dari apa yang dia kerjakan sebelumnya kalau dia bertobat dengan tobat yang sebenarnya. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat. Waman akala ghaira mufritin wala munhamikin wa inna maqtasara ala ma yasuddu jawa'atahu wa yumsik rumqahu. Maka yang keempat ini adalah orang yang dia tidak melampaui batas, tidak bersifat ifrat. Maka orang ini hanya mencukupkan apa-apa yang bisa menutup rasa laparnya saja. Dia mengambil dari dunia itu sekedarnya. Ya, walaupun bukan berarti kemudian seorang mendapatkan kekayaan itu tercela, tidak. Tetapi ibaratnya ketika dia mendapatkan yang seperti itu, dia tetap menyadari bahwasanya ini semuanya adalah kehendak Allah, yang dia akan mati dan tidak membawa harta itu semuanya. Tetapi dia mengambil dari harta tersebut, ya, dia memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan kadar yang dia butuhkan, dan demikian juga dia berorientasi, meniatkan pada dirinya untuk tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah di atas al-haq. Jangan sampai kemudian hartanya tersebut melalaikan dirinya dari berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata al-Imam At-Tibi yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, fal awwalu mithalul kafir. Adapun yang pertama adalah permisalan bagi orang-orang kafir yang tadi melampaui batas sampai akhirnya binasa dia. Wa tsani mithalul 'asi al-ghafil 'anil ikhla' wat taubah. Ya. Adapun yang kedua adalah semisal orang yang bermaksiat yang lalai dari segera untuk mencabut dirinya dari berbagai kemaksiatan dan lalai dari bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mithalun lil muhliti al mubadir li taubah haitsu takun maqbulatan. Yaitu yang ketiga adalah seorang yang mencampurkan antara amal soleh dengan kemaksiatan bisa jadi. Tapi dia juga bersegera untuk ketika jatuh dalam kemaksiatan, dia bersegera untuk bertobat. Nah, dan dia menyadari bahwasanya, nah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, nah, Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat seluruhnya. Dan dia menyadari bahwasanya dia harus bersegera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah di antara seorang yang selamat, ya, dari kebinasaan. Yang keempat adalah mithaluz zahid fid dunya ar-ragib fil akhirah. Yaitu yang keempat adalah permisalan orang yang zuhud terhadap dunia, dan dia berharap hanya semata-mata kepada akhirat. Perbedaan yang ketiga dan keempat, ya, kalau yang ketiga dia berinteraksi dengan dunia, ya, dia mungkin sebagaimana orang-orang yang secara zahir adalah orang-orang yang berinteraksi dengan dunia sebagaimana orang-orang yang mengejar dunia, tetapi dia memiliki niat yang salihah. Dia menjadikan harta tersebut sebagai wasilah perantara untuk mendapatkan akhirat Allah, mendapatkan surga Allah. Adapun yang ketiga, yang keempat ini adalah sama sekali dia seolah-olah dunia itu adalah jauh dari dirinya. Dia tidak peduli dengan dunia. Tetapi bukan berarti menutup kemungkinan, nah, atau jangan sampai dipahami bahwasanya orang yang seperti ini sama sekali tidak mencari kebutuhan hidup dia di dunia dengan bekerja atau mencari nafkah. Karena sebagian orang menyangka bahwasanya orang yang zuhud itu ya sudah orang yang compang-camping pakaiannya, orang yang kemudian ya dalam keadaan seolah-olah pakaiannya lusuh, tidak mau bekerja, hidupnya di masjid, zikir tiap hari, sholat, puasa. Maka hakikat orang yang zuhud yang sebenarnya tidaklah seperti ini, mesti seperti ini keadaannya. Bahkan ketika seorang menampakkan kezuhudannya seperti ini, maka dikhawatirkan dia jatuh kepada perkara yang menodai niatnya yang ikhlas. Dia bisa jatuh dalam syirik asghar. Bisa jadi dia ujub, bangga diri dengan apa yang ada pada dirinya. Atau dia ingin dilihat oleh manusia, disebut-sebut sebagai seorang yang saleh, seorang yang ahli ibadah, bisa merusak amalannya. Kalau toh kita lihat kepada apa yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya hakikat orang yang zuhud itu adalah seorang yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram, dan perkara-perkara yang bisa memadaratkan dirinya di dunia dan di akhiratnya. Maka dia pun ketika itu dalam keadaan dia tidak terjerumus dalam perkara maksiat. Dan satu sisi dia pun tidak kemudian menjerumuskan dirinya dalam perkara-perkara yang terkandung padanya madzallah, kerendahan, sampai ngemis-ngemis atau minta-minta. Enggak. Tapi dia tetap menjaga kehormatan dirinya. Ya. Bahkan manusia menyangka bahwasanya dirinya adalah seorang yang kaya. Nah, walaupun sebenarnya dia adalah orang yang sangat butuh, tetapi dia menampakkan kepada manusia, tidak pernah mengeluh kepada manusia. Sehingga dia adalah seorang yang menjaga kehormatannya. Tidak sebagaimana seorang yang kemudian menampakkan kezuhudannya tersebut. Nah, kemudian dia dengan apa yang ada pada dirinya, dia berharap belas kasihan dari manusia. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah apa yang kita nukil dari apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari penyebutan atau penjelasan tentang apa yang dipermisalkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang kita baca tadi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.